Tapi segala perbedaan yang kini sedang kita hadapi, saling menyalahkan itu bukan jalan terbaik. Bukankah setiap masalah pasti bisa dibicarakan? Beda itu wajar, asal jangan saling menyakiti. Genggam tanganku, bawaku ke keadaan yang lebih indah. Ku ingin ada di sana, walau berbeda kita bersama. Merasakan damai, bukankah setiap masalah pasti bisa dibicarakan? Beda itu wajar, asal jangan saling